Oke, sekaligus kita akan akhiri jumpa kita siang hari ini dengan satu lagu, yaitu Ojo Nguber Welase. Ojo Nguber Welase, ya. Terima kasih Herbek, dan kita bermain bersama seluruh artis Romansa. Yes. Anak Gila Nirwana, selamat siang anak. Thank you. dan semoga saja Anda pulang dengan hati-hati. Damai di sini, damai di rumah, damai di jalan. Sukses selalu. Saya Rudy Ibrahim. Saya Raga. Bersama Romansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.